Kaum muslimin rahimakumullah, di sini ada pertanyaan yang sampai kepada kami yang datang dari saudara Rizki Yuda Pahlawan yang menanyakan tentang permasalahan seputar salat bagi makmum masjid. Hal ini kami anggap perlu untuk dijawab karena mungkin sering kita mengalami hal seperti ini. Disebutkan dalam pertanyaan, assalamualaikum, Ustadz mau tanya, jika makmum mendapati imam telah rukuk, maka apa yang harus dilakukan makmum? Apakah langsung mengikuti rukuk atau bertakbir dan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, serta apakah setelah takbir perlu sedekap dahulu atau langsung turun rukuk? Nah, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahwa ketika makmum mendapati imam telah rukuk, pertama yang harus dilakukan adalah dia harus memulai dengan takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang menjelaskan bahwa permulaan sholat adalah dengan takbir. Beliau bersabda dalam hadis dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Dawud, miftahu sholati al-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu berwudu, bersuci, sedangkan pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Itulah dia pertama harus bertakbir lebih dahulu. Kemudian setelah itu hendaklah dia mengikuti imamnya. Dia tidak baca Al-Fatihah tetapi mengikuti imamnya berdasarkan hadis yang mutawatir bahwa Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, fa'idha raka'a farta'u, fa'idha sajada fasjudu. Jika dia takbir, takbirlah. Jika dia rukuk, rukuklah. Jika dia sujud, sujudlah. Maka dia kemudian ikut rukuk. Dan jika dia rukuk secara sempurna bersama imam, maka telah dihitung mendapatkan rakaatnya, walaupun tidak membaca Fatihah, begitu pendapat mayoritas para ulama. Kemudian apakah dia harus bersedekap lebih dahulu sebelum turun untuk rukuk? Maka ini insya Allah perkara yang luas. Jadi boleh dia bersedekap lebih dahulu sebentar, atau dia langsung ikut rukuk, insya Allah tidak masalah. Karena yang penting dia kemudian bersegera mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan. Inilah jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.